Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, ikhwati fid din a'azzani wa a'azzakumullah. Pada suri ini kita mengambil tema sebagaimana yang antum ketahui bersama, bahwa istriku yang menyemangati hidupku. Kalau kita mau membahas tuntas butuh berhari-hari. Naam, para ulama menulis sekian kitab khusus terkait dengan muasyarah, bagaimana bergaul dengan istri. Khusus ada yang tebel sekian, judulnya itu Minal Alif Ilal Ya, bagaimana kita bergaul, berkumpul dengan istri dari alif sampai iya, dari A sampai Z, bahasa Indonesianya. Nah, dan masyayikh di zaman sekarang pun juga banyak yang menulis kitab usrah muslimah, keluarga muslimah, dan masih banyak yang lain. Nah, kaifa takunina mar'ah sholihah dan seterusnya. Dibahasnya dalam pembahasan tersendiri, dikarenakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Allah ciptakan manusia ini berpasang-pasangan, sunnatullah. Dua insan, dua manusia yang beda penciptaannya dan beda karakter itu kumpul satu atap, satu rumah. Antum bisa bayangkan secara sekilas saja, laki dan wanita dari segala sisi banyak perbedaannya, dari penciptaannya demikian, fisiknya, kemudian karakternya, pembawaannya, dan tugas masing-masing itu berbeda. Perbedaan ini itu berkumpul, bergaul dalam satu rumah. Itu. Maka jangan bermimpi enggak ada gesekan, gitu loh. Hah? Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh terbaik adanya permasalahan di tubuh keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ibrah, pelajaran dan syariat untuk umatnya. Untuk kita contoh, tatkala ada kasus begini penyelesaiannya, gitu. Ketika ada gesekan yang sifatnya ini, begini penyelesaiannya, yang seperti itu, begitu penyelesaiannya. Masing-masing masakil, masalah itu berbeda satu dengan yang lain dalam menyelesaikan. Ini tasyri untuk umatnya. Nah, khairukum kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Terbaik di antara kalian adalah yang terbaik dalam bergaul, berkumpul, bersahabat, bermuamalah, berinteraksi dengan keluarga kalian, yaitu istri kalian, dan aku terbaik dalam bergaul dengan istriku daripada kalian. Nah, sehingga sekian riwayat hadis yang sahih baik qauliyah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan fi'liyah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana, itu semua adalah pendidikan, ilmu, pelajaran bagi kita dan sekaligus melegalisasi bahwa wanita ini kurang agamanya dan kurang akalnya. Ini harus distabilo. Kenapa demikian? Kalau kita sebagai kaum laki-laki tidak memahami hal itu, wallahu a'lam bissawab, entah apa yang terjadi di rumah tangga itu. Kalau tidak memahami dan meyakini bahwa wanita, istri itu kurang agamanya dan kurang akalnya, pemahaman itu membuat kita laki-laki lebih tenang, lebih waspada dan lebih memaklumi akan adanya kesalahan dan kekeliruan dari istri, bukan ditanggapi dengan emosional yang berlebihan ketika ada kesalahan, bukan demikian. Karena kita sudah paham. Nah, hal ini diterangkan dalam sekian riwayat hadis. Bagaimana solusi tatkala istri ini salah melanggar atau menyimpan atau bikin masalah? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika dalam sebuah riwayat disebutkan Aisyah radhiyallahu anha ini kan lumayan cemburunya. Terhadap Hafsah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih perkataan Aisyah radhiyallahu anha, apa ya Rasulullah yang engkau inginkan dari Hafsah? Dari Sofia, orangnya pendek, kayak gitu. Rasul nggak membiarkan. Dan oh jangan gitu, nah nggak boleh, nggak gitu. Jangan Aisyah, nggak boleh gitu kamu. Itu kan juga ciptaan Allah. Tak boleh bilang pendek gitu. Tidak demikian. Nah, sumpah marah murka beliau. Wallahi, seandainya omongan kamu ini dimasukkan ke dalam laut, lama zajatuh, niscaya laut itu baunya busuk. Pada tempatnya. Itulah. Dan tidak dipukul sampai membekas, enggak. Itu. Ini solusi. Kenapa? Karena masalahnya dia bicara tentang ciptaan Allah. Bukan itu Aisyah itu jelek, bukan. Ini tasyri'. Kecemburuan di manusia. Ummul mukminin wanita terbaik dari wanita yang ada, Aisyah radhiyallahu anha. Wanita terbaik yang ada adalah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, terbaik dan sudah dikabir masuk jannah. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika memuji Aisyah di depan beliau dengan pujian yang luar biasa, Aisyah marah. Da'anka, tinggalkan, jangan ngomong gitu, kata Aisyah. Ibnu Abbas muji karena yang ada pada beliau. Makanya disebutnya Ummul Mukminin. Dan kita bisa mandi junub, kita bisa melakukan syariat-syariat yang sifatnya manziliyah, sifatnya dalam rumah tangga. Siapa yang meriwayatkan? Siapa? Sehingga kita bisa melakukan dengan baik dan benar biidznillah. Siapa? Ya istri-istri Rasul, yang terbanyak Aisyah radhiyallahu anha. Kalau enggak, kita kebingungan, ya apa caranya mandi junub ini? Bagaimana ketika wanita haid? Kef. Sucinya bagaimana, kapan, bagaimana? Terus demikian, enggak akan ada jawaban kalau bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kejadian yang menimpa istri-istri beliau. Nah, makanya ikhwati fiddin a'azza wa jalla, di kesempatan yang singkat ini kita berupaya agar kita memahami di kondisi lemahnya wanita dan kurang agamanya dan kurang akalnya ini, ternyata mampu meluluh lantahkan laki-laki yang kekar dan kokoh. Bayangkan itu, yang lemah, lunglai, lemes kayak gitu, akalnya kurang, agamanya kurang, tapi mampu meluluh lantahkan rijal kaum laki-laki yang kekar dan kokoh sekalipun. Dan fitnahnya paling besar adalah wanita. Sudah enggak bisa apa-apa laki-laki di depan wanita, kecuali yang diberi taufik hidayah oleh Allah SWT bisa mengendalikan. Yang tidak, amblas. Abdurrahman bin Muljam, siapa itu? Ada yang tahu? Siapa? Abdurrahman bin Muljam? Hah? Apa pak? Hafidz Al-Quran dan qori yang luar biasa ya. Apalagi? Apalagi? Tentang beliau, tentang Abdurrahman bin Muljam, apalagi? Hah? Kebaikannya? Seorang kepercayaan siapa? Hah? Umar bin Khattab. Kepercayaannya luar biasa beliau. Nah, terfitnah dengan seorang wanita khawarij. Terfitnah dengan seorang wanita khawarij, wanita yang akalnya kurang, agamanya kurang, yang lemah lunglai, wa khawarij lagi. Khawarij lagi. Sampai pada akhirnya, karena terfitnah, wanita khawarij ini siap kamu menikahi aku dan aku siap menjadi suamimu. Maharnya satu. Apa itu? Membunuh Ali. Bayangkan itu. Kalau kita mungkin kita sekarang ada apa? Buat apa wanita kamu ada? Khawarij lagi, dikasih 1000 gak mau, 10 gak mau. Mungkin demikian ya. Mungkin. Nah, disanggupi, na'udzubillah, diiyakan oleh Abdurrahman bin Muljam demi mendapatkan seorang wanita khawarij itu rela dan tega membunuh Ali bin Abi Thalib sebagai maharnya. terbunuh. Na'udzubillah. Wanita. Fitnah terbesar yang menimpa Bani Israel, wanita. Juga fitnah terbesar menimpa umat ini, wanita dan juga harta. Oleh karena itu, nah, kita dibimbing gitu loh oleh syariat supaya mencari wanita yang solihah. Di antara empat kebahagiaan seorang laki-laki adalah, atau seseorang adalah, ketika mendapati istri yang solihah. Sudah, kalau sudah seorang muslim mendapati istri yang solihah, dia mendapati perhiasan terbaik di dunia ini. Loh, Ustaz, bagaimana dengan emas berlian yang jumlahnya 1000 kilo, 1 ton? Kalah. Ustaz, bagaimana dengan rumah 10 tingkat? Kalah. Ustaz, bagaimana dengan istana 2 hektar? Kalah. Ustaz, bagaimana dengan Majalengka yang sudah dibangun rumah-rumah semua, ikhwan semua, dibangun semua, wis mega, tidak ada apa-apanya. Duh, dari mana? Rasul yang menyatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan, sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang shalihah. Ketika Rasul yang bersabda dalam hadis yang sahih, berarti apa namanya? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang menciptakan dunia seisinya ini. Idaman kaum laki-laki tidak ada kecuali istri yang solihah. Di balik istri yang solihah itu ada sekian cita-cita mulia, ada sekian program mulia, ada sekian planning mulia di balik itu. Yaitu ketika memiliki keturunan, kerjasamanya untuk mendidik anak-anak solih, anak-anak yang solihah itu jelas, gamblang, wadih. Kerjasamanya untuk tholabul ilm itu jelas, gamblang, wadih. Kerjasama dalam ta'awun di atas kebaikan dan takwa itu jelas, gamblang, wadih. Kalau mendapati istri yang solihah. Tidak ada dari mereka yang namanya solihah itu yang menghalang-halangi suami untuk tholabul ilm, menghalang-halangi suami untuk ta'awun dalam dakwah, menghalang-halangi suami untuk ibadah kepada Allah, menghalangi suami untuk berbuat baik. Tidak ada. Kalau yang punya label solihah, punya gelar solihah, antum kira para sahabat dulu zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan sekarang apa kondisinya? Diriwayatkan ketika sahabat, salah seorang sahabat itu pergi jihad, mau berangkat jihad ini, perang dengan orang kufar. Salah satu istri mereka dari sahabat ini naik atap hok batu, ngelihat suaminya pergi, sampai kembali ke rumahnya dilempar sama batu itu. Sangat-sangat mendukung jihad fisabilillah dan bangga punya suami berani jihad bersama Rasul, jihad dengan orang kufar. Kebanggaan bagi para istri. Makanya naik ke atap, bawa batu, sampai pulang suaminya lempar batu. Ya apa sekarang? Ummu Fulan, ana mau taklim ya. Sik. Apa ini sik? Sebentar. Ini anaknya nangis. Dianu dulu. ini waktunya sudah mepet, ini bantuannya ini sudah gak kuat apa-apa ini, coba anaknya diamkan dulu baru nanti berangkat. Udah nyoba suami ngalah, ya wis begitu diem, ini sudah diem mana berangkat, sebentar anak tak wudu dulu, wudu dulu, wudu, tunggu sebentar, ya, cepetan. Setelah wudu, sebentar saya tak sholat dulu, setelah sholat saya mau bikin susu dulu, tunggu sebentar. Sudah majlis taklim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Top. Antum tahu kisahnya Nabi Yusuf? Termaktub dalam Al-Qur'an. Seorang wanita yang cantik kayak gitu di dalam ruangan ngelihat Nabi Yusuf enggak kuat karena Allah kasih kelebihan, memang ganteng. Tampan luar biasa. Nah, ini wanita, antum melihat wanita yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Sehingga kepingin syahwatnya na'udzubillah wanita tersebut melihat Nabi Yusuf yang demikian tampan, sampai pada akhirnya lari Nabi Yusuf. Kemudian sobek baju dari belakang. Ketemu sayidnya di pintu, dipermasalahkan. Nah, sehingga ini belum ngaku, si perempuan ini belum ngaku kalau dia itu salah, ini wanita masih naik banding kalau bahasa sekarang, main naik banding, sampai pada akhirnya diputuskan, ayo kalau gitu sudah, kalau yang sobek itu dari depan berarti Nabi Yusuf yang salah, kalau yang robek dari belakang berarti perempuan ini yang salah. Kenapa? Karena dia lari di robek. Kalau depan berarti Nabi Yusuf yang menginginkan. Ya khair. Dari belakang. Kan seharusnya ya sudah afwan, kan gitu. Afwan ya nama ana salah ya Allah. Astagfirullah. Kan begitu. Wanita kan loh, jelas-jelas salahnya. Jelas-jelas salahnya ketika itu masih cari hilah lain. Sudah jelas-jelas salah dan sudah enggak bisa berkutik. Karena sudah dihukumi, sudah jelas dari belakang yang sobek gitu loh. Masih cari celah, masih berkelit. Nah, ya sudah kalau gitu apa namanya? Coba bikin acara ini. Diundang semua wanita-wanita itu yang ada di situ. Di satu ruangan diundang, dikasih buah-buahan, dikasih pisau. Ini kerjaannya wanita ini, istrinya raja ini, dikasih pisau. Ini masih membela diri gitu loh, masih belum mau dibilang salah. Wah, salah sih, belum mau. Sudah terkumpul semua wanita di situ, terkumpul semua wanita dengan pisau dan buahnya. Kata Lani tadi, Yusuf suruh lewat di depan mereka ini. Nabi Yusuf lewat di depan para wanita yang banyak tersebut. Para wanita itu ngelihat Nabi Yusuf, kan ini kan pisau buah yang di iris itu bukan buahnya, tangannya. Tangannya yang kena iris oleh para wanita tadi itu ngelihat kagum ketampanan Nabi Yusuf. Ayo, kata si wanita tadi. Ya apa? Bukan hanya aku yang terfitnah, hatta mereka terfitnah. Masih membela diri. Kalau bahasa kita kan seperti itu ya. Bukan hanya anak, mereka juga terfitnah. Buktinya itu, sampai tangannya kena pisau itu. Saking kagumnya melihat Nabi Yusuf alaihissalam. Asyahid di sini wanita itu seperti itu. Nah, makanya kita harus hati-hati. Dari awal Rasul sudah mengingatkan dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan Ibnu Hibban dalam sahihnya, beliau menyatakan tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirul anbiya yaumal qiyamah. Dan masih ada riwayat yang lain yang sepadan dengan ini. Kata Rasulullah SAW, kalian wahai para kaum laki-laki, tazawwaju, nikahilah oleh kalian wanita al-wadud al-walud, wanita-wanita yang penyayang kepada kalian, wanita yang berketurunan. Ini seiring dengan takdir Allah, karena aku nanti berbangga di hadapan nabi-nabi yang lain dengan banyak umatku di hari kiamat. Wanita yang apa? Yang penyayang. Kalau ada istri yang menghalang-halangi suami untuk thalabul ilm, menghalangi suami untuk ta'awun dalam dakwah salafiyah ini, yang mulia ini, mubarakah ini, menghalang-halangi untuk ibadah kepada Allah, menghalang-halangi untuk bertahun dalam kebaikan dengan yang lain, dan melakukan kebaikan menghalang-halangi dengan bahasa apapun, ini istri gak sayang sama suami, gak sayang sama suami. Nah, anti ini menghalang-halangi apa, punya apa anti? Punya ilmu tah, sehingga dengan ilmu itu ngajari suaminya. Nah, bisa menyampaikan dalil hujan dan sebagainya, bisa anti. Sementara kewajiban untuk belajar bagi suami ini wajib untuk mendidik istri dan anak-anaknya dengan ilmu. Makanya seorang wanita ketika solihah dan alimah berilmu tidak seperti itu. Kisah sederhana, maksudnya ringkas. Bahwa seorang wanita itu bukan aib kalau menjadi wanita yang alimah berilmu, berakhlak mulia. Bukan aib, justru itu adalah kemuliaan. Kemuliaan, keutamaan, kebaikan. Karena kata-kata alimah, solihah, baik ini kata-kata yang mulia posisinya dia di dunia dan di akhirat kelak. Kembali kepada tadi, bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu wanita ummul mukminin, istri Rasul, wanita terbaik, terbanyak juga meriwayatkan hadis dari Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha, dari kalangan wanita. Ternyata di kalangan tabi'in itu masih ada wanita-wanita yang masya Allah sangat-sangat, mereka ini para wanita tersebut semangat serius dalam menuntut ilmu hadis dan menjadi wanita yang alimah. Satu contoh misalnya putrinya Sa'id Ibnil Musayyib rahimahullah, putrinya tabi'in, putrinya kibar tabi'in, yang ma'ruf putrinya itu alimah fil hadis, ma'ruf kecantikannya, ma'ruf kebaikannya. Suatu ketika Sa'id Ibnu Musayyib ini anaknya perawan, gadis, lagi ngajar, kok ada muridnya yang gak datang. Mana fulan? Dijawab sama teman-temannya, lagi bersedih karena istrinya baru meninggal. meninggal ya, besoknya enggak datang, 2-3 hari enggak datang, didatangi sama Sa'id ibn Musayyib rahimahullah ke rumahnya, ketuk pintu. Nah muridnya ini enggak mengira kalau itu gurunya. Man, ana Sa'id. Siapa itu? Ana Sa'id. Sa'id man, gitu. Jadi enggak mungkin guru anak kesini, ada apa? Kalau butuh sama anak, biasanya nyuruh yang lain aja, panggilkan an fulan. Dia enggak mengira kalau itu gurunya, kalau itu Sa'id bin Musayyib, enggak mengira. Saya tanya, Sa'id man, Sa'id siapa? Gitu. Mungkin ada Sa'id yang lain. Ana Sa'id. Baru sadar, ini suara guru anak. Gitu. Buka, betul. Ini sehati antum. Kenapa? Nah, ya bilang sedih meninggal, istrinya meninggal. Ya wajar lah namanya seorang, apalagi istrinya yang soleh, istri yang baik, yang masya Allah. Sudah jelas kesedihan itu ada pada manusia. Nah, beda mungkin ketika istrinya membangkang, na'udzubillah min dzalik, jelek akhlaknya dan yang lainnya, meninggal paling, mana istrimu? Tak kubur. Duh. Mungkin gitu, melanggar. Nah, mungkin sekali. Makanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah, istrinya kan ruwet. Sampai bicara istrinya, na'udzubillah, arohanallahu minka. Bayangkan di zaman itu istrinya khalifah bilang arohanallahu minka. Nah, mudah-mudahan aku beristirahat dari kamu. Aku enggak sanggup jadi istri yang solihah. Seakan-akan demikianlah bahasanya. Enggak sanggup jadi istri kamu. Walhasil buruk akhlaknya. Dijawab, amin. Amin. Nah, setelah itu khalas, kata Sa'id bin Musayyib, kalau gitu ana tidak kepingin kamu malam ini sendirian. Kamu tak nikahkan dengan putriku. Kata muridnya ini, duda dia kan. Waduh, jangan sih. Kalau kita jangan, ya Allah, lah. Tak mungkin. Siapa ana, siapa putri antum. Waduh, udah pokoknya dah. Afwan, kalau bahasa kita afwan, jangan wis. Bukan anu kelasnya, bukan levelnya. Walhasil menolak dia, karena merasa gak mungkin ini. Kif. Seperti ini gitu loh. Tapi takdir siapa yang tahu? Nah, kita ini jodohnya oleh Allah SWT sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Pulang, Sa'id bin Musayyib rahimahullah pulang. Pulang, ngomong sama istrinya, putri kita rias secantik mungkin, tak nikahkan. Ayo. Istrinya enggak tanya, siapa calon suaminya? Manhajnya kef, akhirannya kef. Enggak gitu, manut. Enggak tanya gitu, manhajnya apa? Calon suaminya, akidahnya kef. Enggak ada kayak gitu. Oh iya. Ini istri yang solehah itu seperti itu. Lah siapa Sa'id? Ibnu Musayyib rahimahullah, kibaru tabi'in. Dirias secantik mungkin, bawa. Ketuk pintu lagi. Assalamualaikum. Man, Sa'id. Lu kaget. Ini jangan-jangan serius ini. Gitu. Tapi dia masih belum yakin kalau dinikahkan dengan putrinya. Tapi ya sudah, takdir bagaimana begitu dibuka. Betul. Sudah dipersiapkan. Di akad nikah. Walhasil nikah cerita akad nikah selesai. Sudah ditinggal sama Sayyid Musayyib. Nah, sudah janjinya malam ini anak gak kepingin tum tidur sendirian. Pagi-pagi suaminya ini bergegas-gegas, baju apa siap-siap mau berangkat apa taklim ke siapa? Ke mertuanya, Sa'id. Ibnu Sa'id. Begitu mau berang, mau tanya sama istrinya, mau kemana? Jawab, kalau mereka biasa inda Sa'id, ana mau belajar ke Sa'id. Tarik tangannya. Ta'al, duduk. Kata istrinya, u'allimuka ilma Sa'id. Aku ajari kamu ilmunya Sa'id, ilmunya abahnya dia. Ya apa? Kepengen istri yang kayak gitu? Abu Hafiz siap-siap mau kemana? Mau taklim? Ta'al. U'allim muka ilma Ustaz Muhammad Sewet. Tak ajari Abu Hafiz ilmunya Ustaz Muhammad Sewet. Duduk. Siapa yang gak kepingin? Semua kepingin. Istri yang alimah, solihah, masya Allah cantik lagi. Begitu kan? Nah, bukan menghalang-halangi. Tambahan ilmu dari istrinya. Ini syahidnya bahwa beliau ini betul-betul ngerti tentang hadis. Diajari oleh Sa'id, oleh abahnya, rahimahullah. Rahimahumallah. Makanya kalau ada istri membangkang suami, membentak, kata-kata kok kasar, ini itu enggak wadud. Tidak seperti yang Rasul gambarkan. Tazawwaju al-walud. Al-wadud. Enggak sayang dia. Hatta dia ngomongnya kayak apa? Ana cinta suami ana anu. Lah. Praktiknya tidak seperti yang anti sampaikan. Anti telah menghalang-halangi langsung atau tidak langsung terhadap suami anti untuk taklim, menuntut ilmu syar'i, untuk ta'awun dalam dakwah, untuk berbuat baik, ibadah, zikir kepada Allah. Anti halang-halangi dengan cara anti. Tapi kan anu-anu, lah anti membentak-bentak suami anti. Anti begini. Praktik. Kenyataannya. Nah, lisan gampang ya tadi itu. Kalau lisan tadi kayak yang menggoda lah Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah jelas-jelas salah masih berkelit. Dan itu diistilahkan oleh Rasulullah SAW, innaha sesungguhnya wanita ini la sawahibu Yusuf. Memang kerjaannya suka berhilah itu wanita. Ikhwati fiddin, a'azin wa zakumullah. Oleh karena itu, dalam Al-Quran kita ini dituntun oleh Allah agar kita banyak berdoa. Di antara ciri-ciri seorang mukmin yang baik itu selalu berdoa. Apa doanya? Disebut dalam surat Al-Furqan di ayat ke-74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di antara ciri seorang orang-orang mukmin yang Allah pilih dari kalangan hambanya selalu berdoa, rabbana hab lana, ya Allah berilah kami. Rabbana hablana, ya Allah berilah kami. Min azwajina, dari istri-istri kami. Wadhurriyatina, dan anak keturunan kami. Qurrata a'yun, penyejuk mata hati. Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami ya Allah imam dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Penyejuk mata hati. Nah, tidak akan menyejukkan mata hati kita, para suami, para laki-laki, kalau istri itu membangkang. Kalau istri itu menghalang-halangi untuk berbuat baik, menuntut ilmu, bertawun dalam dakwah ini yang mulia ini, tidak akan menyejukkan mata hati, justru membuat keruh. Bikin keruh. Nah, ikhwati fiddin, a'azzani wa jazakumullah. Terus siapa kalau gitu? Min azwajina, istri-istri kami yang membuat qurrotayun. Kembalinya satu, istri-istri yang solihah. Terus siapa istri yang solihah? Istri yang dipandang oleh suami menyejukkan dengan sikap dan tutur kata dan penampilan yang disukai oleh suami, dandanan. Bahkan kalau istri punya baju yang disukai oleh istri, suami enggak suka, jangan dipakai. Istri yang berkhidmah, istri yang taat pada suami dalam perkara yang baik, ini yang solihah, ini yang jelas-jelas sejuk mata hati seorang suami. Mau berangkat, dipersiapkan semua alat-alat untuk misalnya bekerja atau nuntut ilmu, bukunya, kitabnya, pulpennya, pensilnya, dipersiapkan semua kalau nuntut ilmu. Kalau bekerja cari maisha, dipersiapkan alat-alat untuk cari maisha yang halal, dipersiapkan semua. Pergi, pulang, sambut dengan bersih, rapi, dandanan, riasan, kata-kata yang lembut. Allah, kalau udah kayak gitu, nah, masya Allah. Bukan saya tak taklim dulu ya, wis budal-budal lo, berangkat-berangkat lo, bukan gitu. Atau saya tak kerja ya, kerja apa ya, cari maisha, wis sana, gak usah izin-izinan, wis berangkat, bukan begitu. Pulang dari taklim rambutnya gak disisir, badan bau keringat, bajunya lebus bau asap. Allah, sudah capek ditambah capek lagi. Datang dari kerja juga demikian. Allah, keringet kabeh, bajunya demikian, wis banyak belepotan dengan arang, wis macam-macam. Tidak mungkin suami itu ketika disambut dengan wajah acak-acakan, rambut acak-acakan, kemudian baunya keringet, masya Allah, nanti istri yang solihah seperti ini yang aku inginkan. Wis ini masya Allah, ini tak tulis dalam sejarah, tak blow up, tak sampaikan kepada ikhwan-ikhwan salafin. Istriku solihah yang ketika aku datang dari kerja cari maisha, yang aku datang dari taklim rambutnya acak-acakan, enggak dandan, enggak rias, baunya keringet. Inilah contoh solihah. Kalau ada suami bilang demikian, cepat diperiksa. Duh, khawatir, khawatir ada apa-apa dengan ininya, Pak. Nah, tapi ketika disambut dengan wangi, Allah, berdandan, ucapan yang lembut, Allah, itu masya Allah. Nah, jangan disebarkan itu, emang. Nah, tapi dirasakan, dinikmati, sebagaimana istri yang soleh yang demikian, masya Allah. Yang seperti ini sebenarnya seorang suami pun akan lebih perhatian, lebih sayang, lebih cinta, lebih meluangkan segalanya untuk istri. Jika demikian istrinya, lajah iya. Nah, istrinya wangi, aku pun harus wangi. Istrinya lembut, aku pun harus lembut. Istriku masya Allah, aku pun harus masya Allah. Begitu. Nah, maka ikhwati fiddin, a'azanuzakumullah, ayat ini kita baca tafsirnya ya, biar kita dapat faedah. Naam. Mereka yang menyatakan Rabbana hablana min azwajina dari kalangan orang-orang mukmin yang mohon kepada Allah, min azwajina, ini ada kaitannya dengan tadi khutbah Jumat. Ya Allah, berilah kami min azwajina. Azwaj itu bukan sekedar istri saja, bukan. Bukan. Tapi azwaj juga bermakna teman dekat dan sahabat yang menyertai dia. Naam, ketika kita punya teman dekat, sahabat dekat, orang-orang soleh, maka yakin kita ini akan sejuk mata hati kita melihat dia. Jangankan berteman, kita ketemu Syekh Robi sekarang ini bisa salaman sama beliau, ya Allah, beda gitu loh dalam kalbu kita ini, beda, nikmat, senang gitu loh. Ya karena apa? Karena kesolehan beliau, wala nuzaki Allah ada, karena ilmu beliau. Nah, yang mendapat pujian dari masyayikh, baik yang meninggal maupun yang sedang hidup, yang masih hidup. Sesuatu yang ma'ruf, ma'kul, ma'ruf wa ma'kul. Antum juga demikian. Ketika mendapati sahabat yang soleh, teman yang baik, akhlaknya, antum akan tenang, sejuk antum. Min azwajina ini yang selalu dekat dengan dia. Teman, sejawat, sahabat garib, wazawjat, dan istri-istri termasuk. Qurrata a'yun. Nah, kalau afwan, kalau ada satu orang yang dulu bersama kita, kemudian dia hizbi, dia terfitnah oleh hizbiyah, terfitnah akhlaknya buruk, akhlaknya jelek, manhajnya buruk, manhajnya jelek. Nah, jangankan berteman, ketemu aja sumpah, ketemu aja sedih kita ketemu. Jangan bicara penyejuk mata hati, penyumpek mata hati. Nah, iya. Ketemu, apalagi bersahabat, na'udzubillah min dzalik, kita harus menghindari. Harus menghindari. Itulah. Ikhwati fiddin, a'adzanazakumullah. Jadi makna min azwajina itu ay kurona ana min ashab wa akron wa zaujat. Ini tadi tafsirnya. Sahabat dekat, sahabat karib, dan istri-istri. Kita mohon kepada Allah apa? Penyejuk mata hati. Lah sekarang ketika baik sahabat kita, teman kita, kalau istri jelas ya. Naam, apa kata Fudail bin Iyad tadi yang saya sampaikan ketika khutbah Jumat? Wa idza khalatta fa khalid husnal adab fa innahu lad'u ila ilal khair. Kalau kamu bergaul, kamu berteman, kamu bersahabat, bersahabatlah dengan orang yang husnul adab, yang akhlaknya baik. Kenapa? Karena dia tidak akan mengajakmu kecuali pada kebaikan. Kalau akhlaknya buruk, manhajnya menyimpang, ngajak kemana? Yang ngajak kepada keburukan, ngajak pada penyimpangan. Nah, ikhwati fiddin, a'azzan wa jazakumullah. Oleh karena itu, betapa nikmatnya ketika seorang muslim ahlus sunnah mendapatkan istri muslimah salafiyah ahlus sunnah salihah. Allah, dambaan setiap suami. Jazakallah khair. Naam. Masya Allah. Ini yang harus kita panjatkan kepada Allah terus. Nah, baik yang belum punya istri maupun yang sudah punya istri, ini terus minta kepada Allah. Wa dzurriyyatina sekarang. Coba antum bayangkan, wa dzurriyyatina, anak cucu kami ya Allah, yang penyujuk mata hati kami. Nah, siapapun orangnya dari kita, dari kaum muslimin, apalagi ahlus sunnah, ketika memiliki Allah berikan rezeki anak yang soleh, berilmu, akhlak mulia, sejuk kalbu kita ini. Anak yang masya Allah terdidik didikan ilmu kitab wa sunnah ala fahmi salafil ummah, terdidik lingkungan yang baik, akhlaknya mulia, soleh, bermanfaat bagi dia dan untuk umat. Anak kita demikian, ya Allah, sejuk hati kita, dirasa sejuk. Dan sebaliknya, kalau na'udzubillah seorang memiliki anak yang selain itu sudah enggak mau menuntut ilmu, sudah enggak mau menjadi orang yang baik, nah, sudah enggak taat pada orang tua, maunya jalan-jalan terus, keluar terus kemana-mana, maunya foya-foya ini, na'udzubillah min dzalik, jelas orang tuanya itu akan sumpek sedih. Ya, permintaan kita kepada Allah ini harapannya dikabulkan gitu loh. Ya sahabat yang soleh, sahabat yang takwa kepada Allah, antum tahu kita ini musyawarah saja, bermusyawarah, rapat kalau bahasa kita, ijtima' musyawarah dalam urusan dunia apalagi agama, kita diperintah untuk memilih orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang soleh. Anjuran dan contoh ulama salaf kepada kita agar kita ini bermusyawarah, karena ini ibadah. Anjuran Allah yang berfirman wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr, kata Allah dalam Al-Qur'an. Maka kita jadikan teman musyawarah kita ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang takwa kepada Allah, sehingga harapannya hasilnya itu baik dan benar, terbimbing. Kira-kira kalau bermusyawarah dengan penjahat, orang yang akhlaknya rusak, manhajnya nyimpang, apa hasilnya kira-kira? Sudah bisa diprediksi. Nah, zaman sekarang misalnya, orang-orang yang mardho, orang yang berpenyakit kalbunya mereka, misalnya kita musyawarah dengan fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Nah, ini orang jahat-jahat. Kira-kira membahasnya apa? Membahasnya mencela masyayikh salafiyin. Bahasnya apa? Mencela asatidz fudhala. Itu yang dibahas. Nah, kenapa demikian? Ya karena memang orang-orang buruk yang bermusyawarah. Orang jelek akhlaknya, jelek tabiatnya, jelek manhajnya. Ya itu hasilnya. Keluar audio, habis masyayikh salafin, habis asatidz al-fudhala ahlus sunnah. Maki-maki hasilnya. Mana enggak musyawarah kok dia sendiri yang gitu. Kenapa ente diem? Itu kan pengikut ente, kenapa ente diem? Kalau ente kasih tunjuk kenapa diem? Bantah. Suruh tobat kepada Allah. Suruh rujuk. Ini enggak jujur. Nafsu sudah, hawa nafsu sudah. Kalau mau seperti itu. Makanya bersyukur kepada Allah. Di zaman sekarang, ketika ada seorang ikhwah, apalagi ahlu sunnah salafin, betul-betul berupaya untuk meniti jejaknya ulama kibar. Karena itu adalah ajuran Rasul. Al-barakah ma'akabirikum. Keberkahan ada pada kibar kalian. Nikmat ya ikhwan. Walhamdulillah kita tidak pernah mengajarkan, mengkultuskan fulan alan abad, dan tidak pernah. Dan mereka menuduh kita komando-komando apa? Wong segala urusan dakwah ini asatid semua musyawarah. Di musyawarah tidak ada begini, begini, begini, tidak ada. Fadol kef antum, kef antum, kef antum, kef antum. Tidak selesai di majelis, tulis, angkat ke masyayikh. Demikian yang kita lakukan bertahun-tahun sejak dulu demikian. Tidak selesai di majelis, angkat ke masyayikh. Tidak ada kesepakatan, tidak punya ilmunya. Gak punya ilmunya. Dan tidak sedikit asatid menyampaikan di majlis rapat akhir-akhir ini. Ayo ya ikhwan, ayo wahal asatidah. Mari asatidah, ayo. Kita tulis, mumpung Syekh Robi masih hidup. Pertanyaan-pertanyaan kita kepada Syekh Robi. Masalah manhaj, masalah fikih, masalah yang lainnya, mumpung beliau masih hidup, ayo tulis. Tidak jarang asatidah menyampaikan demikian di majlis rapat itu tadi. Sebagaimana dulu ketika Imam Nasai murid-muridnya demikian tanya, dibukukan, ditulis, dibukukan. Apa itu komando yang mereka tuduhkan keji kepada asatidzah ahlus sunnah salafiyin? Nah itu kalau akibat hawa nafsu dan pergaulan orang-orang yang buruk jadi buruk sekali otomatis. Kenapa? Dilanggar ayat hadis, dilanggar. Allah menyatakan kunu ma'as-shodiqin. Kalian bersama orang yang jujur. Dilanggar. Ar-rajul 'ala din khalili, dilanggar. Wa idza khalata fa khalit husnal adab, dilanggar. Nah, ketika kamu bermusyarah orang-orang yang takwa kepada Allah, yang takut kepada Allah, dilanggar. Dilanggar semua. Ya itu hasilnya. Emosi, caci maki, cercaan, tidak ada bobot ilmiahnya, miskin, miskin. Bahkan sebagian menyatakan dulu kan ilmiah, iya. Ketika mengikuti ulama kibar ilmiah, ketika sudah berpisah dan memusuhi kholas, hancur, tidak ada keberkahan, gitulah, tidak ada keberkahan. Maka kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ikhwati fiddin, a'azzani wa azakumullah. Permohonan kita kepada Allah di samping kita mendapati teman-teman yang soleh, teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang akhlak baik, sahabat demikian, istri-istri yang solehah juga, keturunan-keturunan kita yang soleh juga yang penyejuk mata hati kita, sekaligus mohon kepada Allah agar kita ini menjadi pemimpin di kalangan orang-orang yang bertakwa. Tidak berlebihan. Ini ayat, ini anjuran. Inilah ciri orang-orang mukmin yang Allah pilih. Tidak berlebihan. Naam. Yang mana itu akan diperoleh kepemimpinan tersebut ketika dia sabar. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kadu bi ayatina yuqinun, kata ulama lain, kami jadikan mereka itu a'immah, pemimpin dari kalangan orang-orang yang bertakwa, yang yahdu bi amrina, yang mereka yahduna bi amrina, yang mereka itu memimpin dengan apa? Dengan urusan kami, perintah Allah, dengan Al-Qur'an dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah, dengan itu mereka memimpin orang bertakwa. Lama sobaru, ketika mereka sabar memperoleh kepemimpinan terhadap orang-orang yang bertakwa itu ketika cara mimpinnya dengan ilmu, caranya memimpin dan caranya mengarahkan, menasihati dengan ilmu, ilmu Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah, huda, petunjuk. Dan dengan apa? Dengan sabar. Sabar ketika taat kepada Allah, sabar ketika menjauh maksiat kepada Allah, sabar, sabar ketika tertimpa musibah, dicerca, dimaki, sabar. Nah, kan ya, sekarang baru-baru ini kan muncul Khalid bin Abdul Rahman Al-Misri, na'udzubillah miskin hadza rajul, menuduh Syarabi pemikiran Khawarij. komplotannya mereka. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Naam. Ikhwati fid din, a'azin wa zakumullah, kembali kepada tema kita bahwa hadis tadi jelas kita berharap punya istri yang wadud, yang penyayang. Tentu namanya penyayang ya, ya sudah, artinya taat kepada suami, berkhidmat, ikhlas, baik, mendukung taklim, cari ilmu, mendukung dakwah, mendukung itu. Kemudian ayat menyebutkan minta kepada Allah berdoa agar diberi istri yang solihah tadi, yang penyucung mata hati. Nah, di satu sisi Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat At-Taghabun ayat ke-14, ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna allaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian itu dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Allah katakan aduun lakum, musuh, aduun lakum, musuh bagi kalian. Fahdharu, fahdharuhum, hati-hati kalian. Karena musuh maka hati-hati. Tapi kalau kalian memaafkan dan mentoleransi, mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adanya sebagian istri dan anak itu musuh bagi kaum laki-laki itu bukan dijadikan sebagai musuh yang harus kita perangi, bukan. Nah, dibapak bukan, tapi difahami, disadari itu fitnah buat kalian. Sehingga ketika menimpa pada istri-istri kalian kesalahan dan yang ada itu, maka hendaklah dinasehati, dimaafkan gitu loh. Ketika dia mau nerima nasihat, dimaafkan. Ini penting ya ikhwan. Makanya kata Sa'di rahimahullah, hadza tahdzirun minallahi lil mu'minin. Naam. Ini merupakan peringatan dari Allah kepada orang-orang mukmin, minal ikhtirad bil azwaj wal aulad, jangan sampai tertipu dengan adanya istri dan anak-anak tersebut. Kenapa? Karena ada sebagian dari mereka ini fitnah, musuh bagi kalian. Naam. Tentunya ketika musuh itu menginginkan kejelekan kan? Naam. Menginginkan kejelekan orang musuh. Sehingga secara tidak langsung atau langsung sebagian dari istri dan anak-anak itu menginginkan kejelekan bagi suaminya, bagi ayahnya anak tadi. Maka kata hati-hati, waspada kalian wahai suami. Nah, gunakan akal kalian, jangan sampai larut keinginan mereka yang jelek itu. Apa keinginan mereka yang jelek? Baik, keinginan istri misalnya, ya tadi itu, tidak mau menuntut ilmu, cari dunia saja hidup ini, itu syar, kejelekan. Hati-hati. Anak juga dengan minta ini, minta itu. Permintaan anak ini menjerumuskan pada kebinasaan, kejelekan. Jangan dituruti. Jangan. Jangan. Minta ini, nanti aku belikan ini. Padahal itu suatu yang berbahaya, memudorotkan. Biar aku bisa semangat taklim. HP Android yang bagus biar buat taklim. Anak usia 11, 12 tahun, 15 tahun buat apa? dipenuhi, sudah rusak anaknya, rusak HP-nya, rusak anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati. Harus ini khawatir usulan, ucapan, sikap istri ini akan menjerumuskan saya pada kebatilan, kemaksiatan. Bahaya ini. Anak-anak anak minta ini, minta itu. Ini akan menjerumuskan kepada kemaksiatan anak. Kalau awam kan kita sering mendengar. Ya, kalau awam kita sering mendengar. Entah bahasanya ayah, entah apa ya. Ayolah, masa enggak beli TV? Anak-anak kita tuh nonton di tetangga, kumaha atuh misalnya, kalau enggak ke sini kan gitu. Nah, gimana itu? Nah, malu kita masa kita sudah sekian tahun kerja enggak bisa beli TV, itu anak-anak nonton ke tetangga, malu. Nah, kalau dia enggak menggunakan akalnya, iya ya, bener juga loh. Nah, sudah gaji enggak cukup, utang ke bank, ini itu Allah, sengsara sudah. Iya, ini maksudnya memperturuti keinginan istri yang tidak syar'i, yang melanggar syar'i. Nah, kalau yang cerdas lah, tidak. Karena TV, ya, dengarkan, tidak menambah takwa kepada Allah, tidak menambah anak semangat murojaah, tidak menambah hafalan anak, tidak menjadi anak yang akhlaknya baik. Lah, tidak. Tetangga-tetangga biar. Itu. Anu, diam, kamu harus tunduk kepada suami. Ini perkara yang baik. Bahaya. Nah, bahaya. Oke. Demikian pula barakallahu fikum. Naam. Sementara jiwa itu, jiwa manusia ini majbulah ala mahabbatil azwaj wal aulad. Coba bayangkan. Seakan-akan dua perkara yang kontradiksi. Jiwa ini, seorang laki-laki ini jelas majbulah, memang diciptakan oleh Allah cinta kepada istri dan anak. Satu sisi dia merongrong untuk maksiat kepada Allah, sisi lain kita cinta kepada mereka. Kalau bukan ilmu dan hidayah dari Allah, tidak bisa menjawab, tidak bisa memecahkan masalah ini. Hidayah dari Allah, taufik dari Allah, dan ilmu an-nafi. Nah, ini yang harus dipelajari ya ikhwan. Ini yang harus dipelajari. Sesungguhnya wanita ketika dibimbing, wanita yang solihah, ada kesalahan, kekeliruan, ketika dibimbing mudah. Seorang istri itu surga dan nerakanya ada pada suaminya. Bagaimana sikap, kondisi keadaan istri kepada suami, ya itulah kedudukan istri, surga dan nerakanya di suaminya. Kan mudah sekali bagi istri untuk masuk jannah, mudah. Istri masuk jannah, mudah. Secara hitungan kita lebih mudah jauh daripada laki-laki, suami. Suami wajib menafkahi, cari ma'isyah. Suami wajib mendidik. Suami wajib memimpin. Iya, ayat Al-Qur'an ar-rijalu qawwamun 'alan nisa' bima fadallallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim, kata Allah. War-rajul ra'in fi ahli baitihi. Seorang suami pemimpin di keluarganya, istri dan anaknya, wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi, dia akan bertanggung jawab akan pemimpinannya. Wanita, kata Rasulullah SAW, idza shalatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha kila laha udhulil jannah min ayyi abwabin syi'at. Kalau seorang istri itu sholat 5 waktu, kalau seorang istri itu puasa di bulan Ramadan, kalau seorang istri itu menjaga kehormatannya, kalau seorang istri itu taat pada suaminya dalam perkara yang baik, sampaikan kepada istri yang seperti ini, masuk jannah lewat pintu mana saja yang dia inginkan. Mudah kan? Mudah. Tidak ada beban untuk mendidik suaminya, tidak ada beban untuk cari nafkah. Enak di rumah terus. Nikmat di rumah terus. Pahalanya besar. Merawat rumahnya, merawat harta suaminya, merawat anak-anaknya. Pahalanya besar. Nikmat. Berkhidmat kepada suami dan anak, masya Allah. Nah, ketika kita bahas masalah itu, ada pernyataan, kalau sholat 5 waktu gampang, mudah ya. Apalagi salafiyah, ahlu sunnah. Puasa Ramadan gampang, mudah. Menjaga kehormatan, masya Allah, sudah pakai cadar apa, hijab, dan sering di rumah. Wa qurra fi buyutikun, kata Allah, hendaklah wanita-wanita itu tinggal di rumah-rumah. Kalian di rumah-rumah mau kemana? Gampang, mudah semua. Yang keempat, tak suami, ini jadi masalah, kata mereka. Padahal bukan masalah, justru itu kenikmatan, kemuliaan. Kan iya, kemuliaan diuji di situ. Yang ketiga lolos semua, tinggal yang empat ini, taat suami. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala Mi'raj dengan malaikat Jibril ditampakkan neraka, mayoritas penghuninya adalah para wanita. Ditanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah kok para wanita yang paling banyak? Jawabannya, li'annahunna yakfurnal ashir. Karena mereka para wanita itu suka mengingkari kebaikan suami. Satu kesalahan suami sudah dibilang, suamiku gak pernah berbuat baik kepadaku. Bayangkan, yang tiap hari bertahun-tahun itu menafkahi, mendidik, mengarahkan, mengayomi dan sebagainya, hanya dengan satu kesalahan dibilang suamiku gak pernah berbuat baik kepadaku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak ngeluh. Nah, ini harus diobati. Diobati, dinasihati, dididik, terus demikian. Allah, kalau dia empat ini dijalani, sudah. Kita gak akan ada keraguan sama sekali. Wong itu hadits Rasul, sahih, wahyu dari Allah SWT, silakan masuk lewat ke jannah, lewat pintu mana yang diinginkan. Bagi wanita yang sholat 5 waktu, dengan ikhlas tentunya dan baik, benar, puasa bulan Ramadan, jaga kehormatannya, taat suami, bas. Itu. Nah, sementara suami banting tulang, kalau bahasa kita ya, banting tulang cari ilmu untuk mendidik. Kek ini istri anak kok begini? Ya kan harus pakai ilmu. Ya apa ini caranya ini? Kok begini? Itu dari sisi rohaninya. Nah, terus dia kok headnya lama, enggak selesai-selesai sekian hari. Ada apa ini? Ya apa cara menghukuminya? Ilmu. Melahirkan juga demikian. Wah ini kok keluar darah terus, kef ini ilmu. Ilmu itu tanggung jawab suami untuk mencarinya, untuk menjawab. Kan iya. Nafkahnya ketika sakit, ya suaminya yang bergerak. Masa sakit istrinya, itu loh, bantuan istri anak tak tidur, masa gitu. Naam, rijal depan, terdepah. Ikhwati fiddin a'azani wa azakumullah. Oleh karena itu, naam, maka kecintaan kepada istri dan anak ini jangan sampai larut, terbawa, tergiring, terseret kepada perkara-perkara, permintaan-permintaan, keinginan-keinginan yang menyelisihi syar'i. Ini. Nah, sehingga dia harus kedepankan keriduan Allah, kecintaan Allah, pahala yang besar dari sisi Allah, ketimbang menuruti kemauan anak dan istri yang tidak sesuai dengan syar'i atau yang melanggar syar'i. Ini kan butuh ilmu. Kenapa? Karena kecintaan Allah dan keriduan Allah itu akan membuahkan pahala yang besar dan ganjaran yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang besar yang tinggi pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Seorang itu tidak dinyatakan sempurna imannya sampai aku, kata Rasulullah, dijadikan oleh dia lebih dicintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada semua manusia, termasuk istri. Jangan sampai kecintaan kepada Rasul itu dinomorduakan. Jangan, istri anak dulu baru Rasul. Lah, Rasul dulu. Segala upaya istri dan anak yang menabrak sunnah Rasul, yang menabrak ketaatan Rasul, harus disingkirkan. Ikhwati fiddin, a'adzina jazakumullah, seorang wanita, seorang istri itu luar biasa. Kalau boleh dikatakan dalam menjebak suami, menggiring suami. Jika tidak terbimbing dan tidak terkontrol, bisa jadi di depan dia baik ke suaminya, di belakang suaminya habis. Sangat mungkin. Dan ini wakil terjadi. Gitu loh. Di depan kayak hormat, begitu suami enggak ada sudah. Bagaimana cara menghabisi suami, cara menjatuhkan suami dengan sekian cara, ima langsung sorohah suami anak begini begini. Ini yang terang-terangan kayak gitu, wa ima dengan perbuatan jelek dia. Itu kan otomatis menjatuhkan suami, kehormatan suami. Nah, lisannya kotor kesana kemari, ya, kemudian memfitnah sana kemari, kemudian keleleran di jalan-jalan ke mal-mal, waduh, sampai belanja yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, sana kemari, naik motor sendirian, jauh, naik mobil sendirian, jauh, kayak gitu dibiarkan oleh. Nah, ketika suami tidak ada, ini menjatuhkan kehormatan suami, sama dengan menghancurkan suami tadi itu dengan cara seperti politik. Ada yang seperti itu ya, Khwan. Ada yang seperti itu. Bukan malah membela dan menjaga kewibawaan dan kehormatan suami, tapi sebaliknya, wal'iyadzubillah. Sementara Allah kan berfirman, antum libasul lahun wahunna libasul lakum, kata Allah. Ayat Al-Quran, kalian ini wahai laki-laki selimut buat istri-istri kalian, dan istri-istri kalian selimut buat kalian. Menyelimuti, menutup aibnya, gitu loh. Jangan diumbar aib suaminya, ditutupi selimut. Dan jangan diumbar aib istrinya, wahai suami. Kan begitu, antum libasul lahunna wa hunna libasul lakum. Kata Allah, Al-Qur'an ini. Libas, pakaian yang menyelimuti. Di antara mana ya tadi itu. Nah, makanya harus dikontrol. Istri-istri kita harus dikontrol. Jangan dibiarkan. Nah, dibiarkan. Sangat besar kemungkinan dan sangat mungkin terjadi dia berulah di luar ketika enggak ada suaminya, tahu-tahu nama suaminya sudah jatuh. Apalagi dia seorang dai, suaminya dai. Menjatuhkan kehormatan suami sekaligus menjatuhkan sebagai seorang dai. Na'udzubillah min dzalik. Khawatir itu kesalahan suami. Kesalahan kita yang tidak mengontrol istri-istri kita sehingga kayak gitu. Wal'iyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Ikhwati fiddin, a'adzanuzakumullah, makanya, nah, wahai istriku, bantu kami untuk taat kepada Allah. Bantu kami untuk berbuat baik. Bantu kami untuk bertawun dalam dakwah. Itu idaman sang suami yang diharapkan oleh suami kepada istri-istrinya, bukan malah menjadi batu sandungan, bukan malah disibukkan ngurus istri saja, gak jalan-jalan di tempat di rumahnya atau ribut. Taklim gak bisa, musyawarah gak bisa, bantu dakwah gak bisa, ini gak bisa, ini gak bisa, ngurus istri terus di dalam rumah. La haula wala quwata illa billah. Kalau sakit uzur. Ini ndak, kalau bahasa orang Jawa ganyang. Ngerjain dengan caranya, dengan wataknya. Jangan. Apalagi zaman sekarang, ya Allah. Antum tahu Ustaz Abu Hamzah Yusuf sekian tahun yang lalu bilang ke anak, ini sekarang ini Ustaz, subhanallah, banyak istri terbalik yang mimpin suaminya, yang ngatur suaminya. Loh, iya tak? Ini Ustaz tahu daurah khusus masalah ini sekian tahun yang lalu, kalau tidak salah 5-6 tahun yang lalu. Ajib, iya, membawakan sekian contoh. Kita hanya bilang la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Sudah Rasul menyatakan, naam la yuflihu qaumun wala amrahu imra'ah. Kaum itu tidak akan pernah beruntung kalau urusannya dipegang wanita. Lalu rumah tangga dipimpin wanita, berantakan, akalnya kurang, agamanya kurang, suruh mimpin, berantakan, hancur, gak karu-karuan. Sudah menyelisih fitrah, menyelisih nas, menyelisih ayat, menyelisih hadis. Dalam keadaan Rasul menyatakan, lau kuntu amuron ahadan an yasjuda ahadun li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zaujiha. Kalau boleh, kata Rasulullah, aku memerintah seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku perintah wanita, istri, sujud kepada suaminya. Kalau boleh. Sampai seperti itu. Sampai setingkat itu, ya ikhwan, karena hak suami ini besar dalam syariat. Nah, ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, perlu diketahui bahwa naam kita ini perlu banyak mengoreksi diri kita masing-masing. Wanita itu diciptakan dari tulang yang bengkok, dikerasi patah, dibiarkan tambah bengkok. Makanya kata Rasulullah, fastausu bin nisa'i khairon. Nasihati wanita-wanita istri itu dengan baik. Fa innahunna khuliqna min tilin. Naam, karena para wanita itu diciptakan oleh Allah dari min tilin, dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasi tadi itu patah, dibiarkan tambah bengkok. Naam. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Perlu kita ketahui bahwa dalam banyak hal, nah, kita sering bermusyarah sama istri. Nah, oleh karena itu di waktu-waktu itulah sang suami memberikan nasihat di waktu-waktu yang tepat, di waktu-waktu yang memang sangat mungkin istri itu menerima nasihat dimasuki. Ada saat-saatnya istri itu kondusif, dan kita pun juga demikian, berbahagia dengan istri. Ketika itulah nasihat masuk. Fastausu nisabi khair. Nasihat wanita dengan baik, baik dari banyak sisi, baik materinya, ucapannya, ungkapannya, maupun baik timingnya. Baik timingnya, waktunya yang tepat. Nah, sehingga harapannya nasihat tersebut diterima gitu. Materi nasihat yang syar'i, yang benar, yang akil, kemudian juga waktu yang tepat. Nah, ini yang kita harapkan. Ikhwati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Masing-masing kita tentu punya kelemahan dan kekurangan. Itu yang tidak mungkin bisa kita abaikan. Oleh karena itu, jadikan kekurangan yang ada pada suami tersebut kita nasihati, kita tutupi dengan nasihat dan arahan bimbingan. Sekaligus kekurangan kita itu juga demikian didapati dari istri dengan cara yang baik tentunya. Nah, ya tadi itu. Nah, ketika sahabat Hamdalah radhiyallahu anhu menyatakan nafaqo Hamdalah, munafik Hamdalah ini, kalau kumpul dengan Rasul itu rasa imannya itu bertambah gitu loh. Amalan taat mudah dilakukan, terus ingat akhirat terus-terus tumbuh gitu loh ketika kumpul dengan Rasul. Ketika berpisah dengan Rasul sudah lalai dan tersibukkan dengan anak istri, sehingga dilapor datang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan itu. Apa kata Rasul? Laisa hakadha ya Hamdalah. Tidak demikian wahai Hamdalah, lakin sa'atan. Tidak seperti itu wahai Hamdalah hidup itu. Nah, sesekali kamu, istilahnya diterangkan para ulama, nah, belajar ilmu terus, menuntut ilmu syar'i terus, menambah keimanan dengan amal soleh terus seperti itu, sesekali kamu juga luangkan waktu untuk keluargamu. Iya, saatan-saatan berjengkrama, nasihat, ya kan? Ahlus sunnah kan demikian. Artinya bukan, ayo kita rekreasi kemana? Ke tempat maksiat? Enggak demikian ahlus sunnah. Ayo rekreasi kemana? Hiburan ini kan anak-anak punya hak untuk mendapatkan hiburan sama istri. Kemana? Ke Borobudur, ke candi-candi. Bukan ahlus sunnah. Enggak. Kemana saja yang mubah, yang mubah, yang dibolehkan secara syar'i. Itu nikmat sudah. Kalau mungkin boleh anak sampaikan sedikit ya. Misalnya keluarga besar, nah ada rezeki, dia nabung tiap tahun, liburan tiap tahun yang sebulan itu, salah satu dari waktu itu tabungan sudah ada. Masya Allah, pergi kemana, duduk di bawah pohon dengan anak-anak, makan bersama, minum bersama, tikar dibawa dari rumah. Allah, nah, saling menasehati di situ. Nah, suaminya ngomong kepada istrinya, nah, jazakillah khair, anti telah masak masakan yang masya Allah, nikmat rasanya anti masak ini, kita nikmati bersama dengan anak-anak kita. Allah yang akan membalas kamu wahai istriku. Nah, ayo kamu wahai anak-anak, bilang apa ke Umi? Jazakillah khair Umi. Sampaikan seperti itu terus demikian. Istrinya karena istri yang baik. Nah, wa anta jazakallahu khair. Wa Rasul yaqul, masya Allah, istri yang soleh yang ngerti hadis. Jazakallahu khair juga wahai suamiku. Rasul bersabda, luqmatun anfaqtahu li ahlik khairu minad dunya wa fiha. Kata istrinya, wahai suamiku, Rasul kan menyatakan satu suapan yang kamu nafkahkan untuk keluargamu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kamu telah mencari nafkah buat kami wahai suamiku. Jazakallahu khair. Ikhlaskan wahai suamiku agar pahalanya besar. Rasul katakan demikian sallallahu alaihi wasallam, satu suapan yang dinafkahkan kepada istri dan anaknya lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, obrolannya itu bukan obrolannya siapa? Nah, kapan ada film anu? Kapan ada tontonan bioskop anu? Kapan ada wayang kulit? Kapan ada apa? Ini pentas? Kapan peringatan itu? Bukan begitu obrolannya. Bukan tadi itu. Siapa yang enggak senang dengar kata-kata kayak gitu? Anaknya manut nurut, diajari oleh abinya makan, ditata. Rasul menyatakan, wahai anakku, waktu itu ada Rasul bersama sahabatnya dan anak kecil, ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul mimayalik, diajari adab makan. Wahai gulam, kata Rasul, samillah, ayo kamu ucapkan bismillah ketika mau makan. Wa kul biyaminik, wahai anakku, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makan yang di sekitar kamu. Adab Allah itu sudah luar biasa. Kita aja mendengarnya, oh nikmat, di bawah pohon yang rindang, enggak ada pemandangan yang wanita-wanita telanjang. Ah, wanita ini iku-iku musik-musik, walah enggak ada itu. Sejuk. Sejuk. Biaya sederhana, nikmat, bahagia, saatan-saatan, gitu loh. Sesekali serius, sesekali nuntut ilmu. Nah, bukan sekali, nuntut ilmu, terus ibadah, ta'awun, dakwah, sesekali untuk keluarga. Insyaallah. nabung lagi. Selesai liburan, nabung untuk tahun depan. Sebulan sebelum liburan, musyawarah. Oke, kemarin di pohon itu ya, mangga yang besar itu ya. Nanti di mana ini? Oh, di sana, Bi, kata anaknya. Waktu aku berangkat ke sekolah, madrasah Ahlussunnah, di sana ada aliran sungai kecil. Ah, di situ ada pohon rindang, pohon enggak tahu pohon apa namanya. Iya tah? Ada tempatnya, ada, Bi, di situ aja, Bi. Oh iya, wis. Survei. Oh, iya, betul. Alhamdulillah, enak, sejuk, sepi. Nah, itu Ahlussunnah. Kalau mereka ini sebulan lagi liburan, mau ke mana? Singapura. Yah, ayah bukan Nabi. Singapura ya. Singapura. Anak lagi ya, Turki. Aduh. Lah apa? Ada apa? Nah. Mall belanja ini ya. Iku-iku ya. Kata istrinya, mau istrinya juga kurang lebih kayak gitu. Iya, aku belikan baju. Baju apa? Baju yang ketat. Astagfirullahaladzim. Nah, hati-hati. Ikhwati fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah. Betapa pentingnya posisi istri terhadap suami, dan betapa nikmatnya sebuah tatanan rumah tangga kalau istri itu membantu suaminya di dalam taat kepada Allah, di dalam menuntut ilmu syar'i, dalam ibadah kepada Allah, dalam berta'awun, tolong-tolong urusan dakwah yang barokah ini, salafiyah. Semangat suami dibakar oleh istrinya, dibantu, difasilitasi. Allah, nikmat. Dan kita yakin suami yang seperti itu, dapat istri yang seperti itu, akan membalas kebaikan istrinya dengan pembalasan yang baik atau lebih baik. Nah, sebagai wujud syukur kepada Allah, kemudian kepada istrinya. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Naam, demikian seharusnya. Naam, kita banyak terus mengoreksi, memperbaiki. Naam, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang ana sampaikan tadi menjadi ilmu dan pelajaran bagi kita, sekaligus upaya kita semakin semangat, dan para akhwat, para ummahat pun juga demikian, semakin gigih dan semakin semangat pula untuk berta'awun dengan suaminya dalam menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, yang bahagia, mawaddah warahmah di dalamnya, sekaligus dalam membangun pendidikan keluarga yang baik, anak-anaknya pun juga dibantu untuk terus menjadi anak-anak yang sholih dan sholihah, yang itu luar biasa sudah. Itu merupakan aset kita termahal, anak-anak kita ini aset kita termahal, sehingga hendaklah banyak berihtimam, banyak memperhatikan, dan banyak semangat memperjuangkan agar anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan solihah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ini ada pertanyaan. afwan istri yang sering menyuruh suami, termasuk istri yang mengatur suami, apa tidak? Mesti gitu. Dia disiap sini. Apa termasuk mengatur suami? Misal suami lagi berbincang dengan temannya, disuruh pulang dengan alasan anak rewel, belum tidur dan lain-lain. Nah, masya Allah, ini pertanyaan kejadian. Maka jawabannya ya dengan jawaban kejadian. Kita teliti pertanyaannya, apakah istri yang sering menyuruh suami termasuk istri yang mengatur suami? Ini terlalu global. Tetapi kita akan membahas satu masalah ini. Suami lagi berbincang dengan temannya, disuruh pulang dengan alasan anak rewel, belum tidur dan lain-lain. Dilihat apa yang diperbincangkan oleh suami tadi. Kalau yang diperbincangkan itu adalah perkara dakwah, perkara agama Allah, perkara ilmu din, maka istri harus sabar menunggu suami dan kondisikan anak tadi. Tapi kalau perbincangan ini wala ke barat wala ke timur, obrolannya apa kalau kita nanti lari-lari begini? Ya apa kalau kita nanti masak ikan di atas pohon? Ya apa kalau kita nanti jalan-jalan sambil muter-muter kepala kita? Misalnya seputar itu yang dibahas, maka yang demikian istri sifatnya memberikan nasihat yang lembut. Afwan Abu Fulan, nah, anak belum sholat. Dari tadi anak nangis terus, rewel, gak bisa ditaruh. Khawatir waktunya mepet. Oh na'am, demikian suami yang baik. Kenapa yang dibahas tadi kayak gitu? Oh na'am, itu bukan nyuruh, itu mengingatkan. Dan itu baik. Karena ketika anak gak bisa ditaruh, terus gimana? Dan suami di situ, bukan gak sedang safar. Asyahid, ketika masalahnya itu masalah yang tidak ada faedahnya, tidak penting, tidak berguna yang dibahas, sementara kondisi yang tadi disebutkan seperti itu, maka disampaikan dengan cara yang baik dan suami harus menyadari. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Mohon dijelaskan tentang wanita disebabkan tulang rusuk yang bengkok. Apakah seorang wanita itu tidak akan pernah lurus sebagaimana tidak pernah lurusnya tulang rusuk? Wah, masya Allah. Nah, karena bengkok itu, maka Rasul menyatakan fastausun nisa khair. Nah, nasihati wanita itu dengan cara dan kondisi yang baik. Ketika dikerasi nasihatnya itu nanti akan patah. Ketika dibiarkan tambah bengkok. Nah, dan ini menunjukkan bahwa wanita ini memang kurang akal dan agamanya. Tetapi dia bisa menduduki peringkat terbaik perhiasan dunia ketika dia menjadi wanita yang solihah tadi. Dia menjadi peringkat terbaik di dunia ini, perhiasan maksudnya, perhiasan di dunia, ketika dia menjadi wanita yang solihah. Nah, ketika wanita yang solihah, maka dia ini orang wanita yang baik, yang diridho oleh Allah dan yang mulia. Bengkok dari sisi akalnya kurang? Naam. Bengkok dari sisi agamanya kurang? Naam. Tapi dia solihah, dia mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, mulianya. dan dijamin masuk jannah, surga jannah, bagi siapa? Wanita yang solehah tadi, yang Rasul sebutkan tadi dalam hadis yang sudah disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Naam. Hadis yang tentang masalah Rasul melarang seorang istri menjenguk orang tuanya istri, apakah seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, kalau perintah orang tua istri itu bertabrakan dengan perintah suami, maka perintah suami dikedepankan. Misalnya ibunya istri, ayahnya istri, ayo kamu kesini, aku penting. Kata suaminya, jangan. Sekarang masih gini, jangan, nanti ada waktunya, jangan. Itu istri tunduk, gak boleh bantah, ikut suami. Jadi ketika perintah orang tua istri bertabrakan dengan perintah suami, maka istri harus tunduk ke suaminya. Tatkala suami memerintahkan perkara yang baik. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.